Jalan Adi Sumono 181 Solo. Inilah 107,7 Radio Dakwah Syariah RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Dialog spesial. Dialog spesial RDS FM Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan hari ini alhamdulillah kita ada program spesial, bincang spesial atau juga dialog spesial bersama dengan Ustadz Ahmad Mihdan yang barangkali lama juga tidak terdengar di media kita. Dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini bisa hadir bersama dengan kita untuk berbincang-bincang berkait dengan perkembangan terkini ya, kaitannya dengan situasi dan kondisi Indonesia yang mana katanya banyak teror yang terjadi di sana-sini. Dan nanti kita akan lihat seperti apa dalam sudut pandang beliau kaitannya dengan perkembangan yang ada untuk saat ini. Baik, dan kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad Mihdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya untuk kesempatan kali ini? Insyaallah sehat-sehat. Kabar baik juga untuk pendengar RDS yang tercinta. Iya, baik alhamdulillah. Dan kali ini satu apa namanya momen yang sepertinya memang tepat sekali untuk kita perbincangkan mengenai situasi dan kondisi yang ada bila dikaitkan dengan beberapa kejadian di masa lampau begitu Tat ya. Ya, ini kita akan mulai barangkali ingin tahu dulu Tat informasi kaitannya dengan perkembangan terkini kasus-kasus yang barangkali menurut mereka adalah teror begitu ya, yang ada di sekitar kita baik itu di Solo maupun juga di beberapa tempat lainnya. Ini seperti apa Tat, perkembangan terkini Tat yang bisa disampaikan kepada pendengar? Iya, ini sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Sebetulnya buat saya secara khusus tidak ada hal yang luar biasa karena memang hal ini sudah berulang kali saya sampaikan ya di banyak kesempatan, baik di wawancara maupun dialog-dialog, bahwa tuduhan terhadap aktivis Islam yang disebut-sebut sebagai teroris itu, saya katakan lebih baik barangkali itu dikaji ulang ya, karena yang perlu disikapi adalah kejadian-kejadian kejahatan kemanusiaan itu berawal dari apa? Jadi akar permasalahannya. Akar permasalahannya ya. Ya, karena kalau istilah teroris dan undang-undang teroris ini baru dikenal di Indonesia itu setelah kejadian bom Bali ya. Artinya kejahatan kemanusiaan padahal di Indonesia bukan sebelum bom Bali ada kejadian di Ambon, di Poso ya. Banyak sebenarnya ya. Ya, bahkan korbannya sebetulnya melampaui jumlah yang kalau di Ambon Poso itu sekitar hampir 7.000-an korban, tapi di Bali cuma 250. Jadi secara kualitas secara kuantitas itu jauh banyak, ya, berbeda. Iya, berbeda. Nah, kemudian kasus-kasus umat Islam ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga terjadi di dunia internasional, di Asia juga, Norwegia ya. Juga tadi. Kita lihat misalnya di Irak ya, kemudian di Afghanistan. Dan yang menarik juga di terakhir ini kalau di Asia itu di Myanmar ya, di Rohingya. Ya, kemudian di Indonesia ya ada juga diskriminasi istilah ini, misalnya kejadian di Papua ya. Itu satu hal yang menarik untuk dikaji. Nah, oleh karena itu sebetulnya penyudutan terhadap aktivis Islam itu harus menjadi bagian yang seringkali saya ingatkan. Kalau itu ditujukan kepada aktivis Islam, maka sebetulnya yang lebih signifikan atau lebih pas untuk memberikan justifikasi penilaian itu adalah para ulama begitu ya, karena kan ada pemikiran yang seolah-olah menyatakan bahwa aktivis Islam adalah teroris begitu yeah. Mm-hmm. Ya. Padahal sebetulnya persoalan yang mendasar adalah tidak begitu saja berdiri sendiri, tapi itu mereka-mereka mungkin diilhami oleh rasa ketidakadilan ya terhadap saudara-saudara muslim yang terzalimi. Nah, mungkin dari pemahaman mereka itu terhadap kajian-kajian terhadap pembelaan yang tidak ada oleh negara, oleh institusi, maka dia akan melakukan pembelaan sendiri. Nah, ini mungkin kajiannya kan bagaimana apakah itu benar atau tidak. Saya ingin katakan yang lebih tepat tadi adalah ulama gitu, para ulama yeah. ya. Hmm. Nah, ini barangkali yang harusnya menjadi menjadi atensi ya pihak-pihak terkait, institusi-institusi yang menangani tindak kekerasan, kejahatan kemanusiaan. Jadi kalau lahirnya undang-undang teroris, jelas bahwa setelah terjadi WTC itu di Amerika ya, kemudian pendanaan terhadap perangkat-perangkat penanggulangan teroris itu didanai oleh Amerika dan Australia. Jadi syarat sekali terhadap diskriminasi atau justifikasi terhadap aktivis Islam. Mm-hmm. Ya. Sekedar kalau kita konteksnya dalam konteks kepentingan negara ini, maka kita harus melakukan kajian yang dalam. Mm-hmm. Ya. Apakah perlakuan itu memang diilhami oleh pemahaman yang keliru tentang jihad gitu loh. Apakah karena hasutan atau karena katakanlah doktrin-doktrin yang keliru. Ya kan bisa saja orang-orang yang tidak suka Islam juga memanfaatkan ini. Memanfaatkan situasi. Dalam kesempitan. Nah iya karena mereka lihat bahwa karena fungsi-fungsi institusi negara yang mengambil alih peranan kejahatan-kejahatan kemanusiaan tidak berfungsi dengan baik, mereka memasukkan itu ke dalam pemahaman-pemahaman yang di dalam Islam seorang muslim misalnya harus membantu saudara muslim yang terzalimi, gak boleh darah saudaranya berceceran. Ya kita tahu bahwa ajaran-ajaran Samawi mengajarkan tentang kejahatan kemanusiaan itu harus dibalas sesuai dengan perilakunya. Misalnya di Zabur, di Injil juga kan dikatakan kalau ada orang melakukan mencungkil mata, dibalas dengan mencungkil matanya dan seterusnya. Jadi di Al-Quran juga ada kisos, tapi Al-Quran jauh lebih sempurna bahwa azas kisos itu mengandung azas pemanfaatan ya. Misalnya orang tertabrak ya, artinya kalau kemungkinan dapat pengampunan dari korban bisa tidak harus dilakukan gitu. Oke, Ustadz Mihdan ya, mohon maaf saya potong, ini berkaitan dengan kondisi yang ada saat ini ya, teror yang ada mungkin diawali di Solo kemarin gitu ya. Beberapa kali terjadi sampai klimaksnya ada yang kemudian terbunuh begitu ya. Karena kan kita sudah diawali dari yang namanya pos pengamanan yang katanya juga diserang dan sebagainya, sampai ada yang dimatikan gitu ya. Sampai kejadian yang kemarin kemudian berlanjut ke yang lainnya. Ini kalau kita mencoba untuk melihat flashback barangkali ya Ustadz ya, ini ada beberapa hal yang memang menurut beberapa pengamat juga janggal ya, kaitannya dengan skenario ya, by skenario design gitu. Jadi mendekati bulan-bulan September ada WTC ya, kasus itu, kemudian peristiwa itu, dan kemudian sepertinya berulang kayak siklus itu. Ada sesuatu hal yang sepertinya dikondisikan ya, ada azas pemanfaatan ya dengan timing yang ada dan sebagainya. Ini kalau menurut pandangan antum sendiri, apakah memang ada hal-hal yang mengarah ke sana begitu ya, Ustaz? Yang pertama barangkali kita di dalam Islam memang diajarkan untuk tabayun ya. Jadi kita juga tidak boleh menuduh, ikut ada proses-proses yang menyalahi aturan secara Islami. Di dalam Islam itu suatu kejahatan, satu tindak pidana itu harus dengan alat-alat bukti, dengan kesaksian yang sedemikian rupa, harus akurasinya ya. Jadi oleh karena itu saya menghimbau, yang pertama ini menjadi pelajaran ya, tibar bagi muslimin bahwa kalau ada kejadian maka dia mensikapi, dia juga harus tahu persis bahwa kejadian itu bagaimana kejadiannya. Hmm. Yeah. Dan dia harus memberikan kesaksian-kesaksian yang jelas. Hmm. Jadi itu tentu disampaikan kepada institusi yang mempunyai kewenangan untuk nantinya untuk kepentingan hukum gitu. Akan ya. Tetapi begini Ustaz, berbicara soal tadi institusi yang punya kompetensi di bidang itu, ini juga menjadi satu pertanyaan besar. Kalau misalkan kemudian saat ini ada semacam krisis kepercayaan dari masyarakat ketika menyerahkan hal itu kepada mereka yang memang diserai tugas sebenarnya, akan tetapi ternyata ada semacam rekayasa lah atau apalah dan sebagainya, itu gimana Ustaz? Ya, yang jelas bahwa kan ada tim pengacara muslim ya. Ada institusi-institusi yang punya kemerdekaan ya. Misalnya kalau ada satu kasus kan sebaiknya itu di dalam Islam ditabayunkan dalam hukum itu dia dihimpun menjadi satu data. Kemudian yang berhak menilai itu adalah pengadilan, tidak disebarluaskan begitu saja apalagi melalui satu proses pendataan yang tidak akurat ya. Ini namanya public opini ya, pembetulan ini bisa dianggap juga trial by the press ya, jadi menghukum. Nah, tapi kan itu tidak bagus ya. Artinya umat Islam kalau selama ini teroris itu dialamatkan ke umat Islam, maka umat Islam harus bersiap diri untuk melakukan penghimpunan, melakukan investigasi-investigasi yang kemudian itu dipersiapkan untuk pembelaan pada waktu nanti siapa yang jadi pembela terhadap orang yang menjadi korban gitu loh. Iya, ya. Apakah sudah siap untuk melakukan investigasi? Saya justru ini barangkali dulu di Solo ada aktivitas pemuda yang menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan-kegiatan mencari orang-orang hilang dan segala macam. Itu saya pikir bisa terus dulu dipimpin Khalid itu ya. Saya pikir mungkin ini bisa lagi digerakkan lagi gitu ya supaya dalam kasus-kasus tidak timbul fitnah. Jadi dia dihimpun sedemikian rupa supaya clear. Karena kalau tidak bukan apa-apa. Kita tahu bahwa kejahatan kemanusiaan terhadap umat Islam itu sudah sedemikian rupa di dunia ini. Nah, kita khawatir ada orang yang ingin merusak negara ini, maka bukan tidak mungkin karena umat Islam terbesar di Indonesia, maka gejolak-gejolak yang lebih dahsyat terhadap perlawanan ketidakadilan itu bisa muncul di negara ini. Yang saya sinyalir dari dulu bahwa apa yang dilakukan dengan cara-cara deradikalisasi dengan menggunakan ulama yang diminta untuk memberikan keterangan ini satu hal yang tidak betul. Justru sebaliknya, bahwa kalau mau pencerahan terhadap pemahaman yang keliru itu adalah ijma ulama. Jadi ulama itu yang harus dihimpun yang kemudian memberikan fatwa-fatwa pencerahan loh. Iya, baik. Kalau antum melihat ini Ustaz ya, ini kan kaitannya dengan lembaga BNPT ya yang dibentuk tahun 2010 yang menanggulangi terorisme yang ada di negeri ini. Ini kalau dilihat dari track recordnya katanya banyak hal yang dikatakan masih belum berhasil ya, artinya gagal, sehingga banyak cara dan upaya. Kalau tidak boleh dikatakan modus operandi barangkali begitu yang dilakukan ya, sampai yang terakhir kaitannya sama sertifikasi ulama ya. Jadi jangan sampai kemudian ulama mengajarkan sesuatu yang sifatnya radikal kan, gitu. Padahal belum ada konteks pemahaman yang sama radikal seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau Anda melihat sendiri sebenarnya selama ini lembaga semacam BNPT ini perannya seperti apa dan harusnya seperti apa begitu Ustaz ya? Ya, kalau tadi saya bisa sampaikan bahwa peranan penanggulangan teroris itu dikatakanlah diprakarsai dan juga didanai oleh Amerika dan Australia. Australia, maka bukan tidak mungkin bahwa kepentingan-kepentingan institusi penanggulangan teroris itu berkiblat atau mendapatkan patronnya adalah dari sana. Padahal persoalannya tidak itu. Tidak sesuai persoalan negara kita ini kan persoalannya adalah kepentingan negara kita. Soal orang mau memberikan bantuan boleh-boleh aja di mana terserah. Tapi doktrinnya tidak begitu. Yang pertama saya ingin katakan bahwa akar permasalahan ada pemuda-pemuda Islam yang radikal yang melakukan yang paling dahsyat di dalam apa namanya perilaku teroris itu kan istimata atau istihadi. Istihadi ya. Itu apa namanya dilatar belakangi oleh kondisi apa? Oleh itu yang perlu ya, itu yang perlu dikaji ya, dulu ya. Didalami bahwa apakah itu menyangkut terhadap kondisi di Indonesia atau ada kondisi di Asia atau ada kondisi di internasional. Nah, bagaimana mereka harus bersikap? Itu ulama yang menyampaikan ulama, gitu loh. Porsinya ya. Ulama. Porsinya ya. Ulama, bukan doktrinnya doktrin penanggulangan teroris kepentingan Amerika yang amat tidak suka terhadap ideologi Islam ya, ajaran Islam yang dianggap bertentangan ya, misalnya Islam tidak mengenal liberal, kapitalis itu ya, tidak, ya. Ada, tidak ada. Ya. Oleh karena itu menjadi musuh. Ya. Jadi apa yang menjadi paham Islam itu tidak bisa dijadikan apa patokan atau bahan untuk. Nah, bisa, oleh karena itu tidak bisa itu. Jadi kalau akar permasalahan aktivis Islam yang radikal itu sudah diketahui, maka ulama yang memberikan nasihat untuk itu, gitu loh, ya. Ya, jadi jangan terbalik doktrin ini kemudian ulama dipakai untuk membenarkan doktrin tadi, gitu loh. Itu yang keliru. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau sudah tahu akar permasalahannya, nah ulama yang berperan, maka kemudian buat kita ya ada untuk melakukan penanggulang untuk tidak terjadinya tindakan-tindakan terorisme lagi ya, lebih konkret lah begitu. Jadi saya pikir sebetulnya itu akar permasalahannya dulu, kemudian kalau ini memang menyangkut persoalan ketidakadilan, kalau sebatas apa namanya itu hanya institusi penanganan teroris di Indonesia, maka ulama menyarankan kepada itu caranya tidak begitu gitu misalnya gitu ya. Artinya dari ulama yang akan memberikan pengarahan ini begini, kalau misalnya itu kaitannya dengan kepentingan luar negeri, nah, mungkin ulama juga yang menyampaikan bahwa pemuda-pemuda Indonesia tidak perlu melakukan tindakan-tindakan di ini ya, karena melalui ulama menghimbau bahwa pemerintah Indonesia juga tidak bisa terima terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di pada luar, saudara muslim karena itu juga sesuai dengan politik luar negeri Indonesia ya, bebas aktif ya. Ya, artinya tidak boleh kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya gitu. Menentang ya penjajahan, nah ya, itu barangkali itu ya sebetulnya lagi-lagi kalau ini kaitannya pemikiran pemikiran Islam, maka ulama, bukan orang-orang BNPT, orang-orang yang keislamannya nggak punya artinya belum bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Kalau ulama saja banyak dari aliran segala macam, makanya kumpulkan ulama gitu loh. Ada yang punya ya, kalau di kita aja ormas Islam ada Muhammadiyah, ada NU ya, ada Sunni, ada Syiah, dan ini menjadi bagian yang harus terhimpun sedemikian rupa, mempunyai rumusan terhadap kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang diderita oleh umat Islam, dan di Indonesia kita harus bisa mungkin mendapatkan tausiah-tausiah ya, nasihat-nasihat daripada ulama begini menanganinya begitu. Kalau porsinya BNPT sendiri di mana saat ini? Ya, kalau porsinya BNPT adalah saya pikir bagaimana supaya prosedur-prosedur hukum yang sudah ada itu menjadi acuan ya, artinya begini. Kalau sepengetahuan saya ya, ini harus difungsikan sedemikian rupa bagaimana supaya pelaku-pelaku yang dituduh ya pelaku teroris ini sedemikian rupa untuk deteksi lebih awal ya, karena kita kan ada banyak badan intelijen ya. Intelijen itu bukan hanya di hampir dari semua institusi, institusi pemerintahan daerah juga punya intelijen. Jadi mereka semua bekerja ya. Kemudian ya tadi sebetulnya pencerahan-pencerahan terhadap kejahatan kemanusiaan yang diderita umat Islam itu cara menanganinya seperti ini gitu loh. Itu yang lebih pokok. Nah, BNPT karena dia dapat dana dari itu ya, kan kepentingannya menjaga ya, barangkali tujuannya terhadap untuk tidak melakukan pemboman terhadap institusi atau kedutaan-kedutaan yang itu yang mereka harus jaga begitu loh ya. ya praktik pelaksanaan hukumnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Saya lihat ada hal yang luar biasa dalam penerapan hukum di undang-undang teroris ini ya, banyak banyak kecenderungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan ya, misalnya penangkapan 7 hari, itu dari data yang sampai ke saya, mereka mendapatkan tekanan baik fisik maupun mental, ya. Ya itu 7 hari. Nah kemudian juga mereka tidak bebas mendapatkan penasihat hukum. Mm-hmm. Gitu. Nah, dari yang terakhir kasus yang di Solo ini kan, setelah Bayu diinterview, Bayu menyatakan bahwa mereka itu melakukan pembalasan karena ada sifat yang zolim dari pihak kepolisian gitu, dari aparat ya. Itu kan membuktikan bahwa kinerja kepolisian tidak persuasif, tidak melakukan pendekatan dalam konteks personal approach. Persoalannya itu Baik, ini berarti memang ada satu benang yang barangkali bisa diurai tadi ya, kaitannya dengan hal itu, karena memang saat ini kan sepertinya kompleks sekali begitu ya, permasalahan ini tidak terus begitu ada BNPT berhenti, malah kayaknya begitu BNPT terbentuk banyak sekali kejadian-kejadian yang terulang dan terulang. Karena begitu, bukan ya, apa-apa, saya bilang tadi sebetulnya akar masalahnya tidak pernah diselesaikan ya. Iya. Kan tadi kalau permasalahannya yang dituding-tuding oleh ini adalah pemikiran yang sesat ya. Padahal kejadiannya itu bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba aja mereka melakukan penembakan, bukan. Karena saudara-saudara muslimnya itu terbunuh di mana-mana ya, artinya di Indonesia ya, kalau ada kasus bom Bali, ada kasus di ASEAN itu, ada kasus di Patani, ada di Moro, di Filipina ya, di Afghanistan, di Irak, yang terakhir juga di Rohingya. Bagaimana mereka merasa sebagai muslim di dalam ajaran Islam bahwa tidaklah mereka menjadi muslim kalau ada saudaranya yang teraniaya, apalagi sampai tumpah darahnya, dia tidak melakukan apa-apa gitu loh. Ya sementara ada kekuasaan, ada pemerintahan, ada lembaga-lembaga internasional tidak melakukan apa-apa. Ini permasalahan yang mendasar tadi. Saya pikir itu yang harus dicerahkan dulu ya. Kemudian ya kalau memang itu persoalannya, mereka diajak dialog, bagaimana menyikapinya. Itu yang pencerahan dilakukan oleh para ulama-ulama begitu. Selama ini belum ada Ustaz ya untuk hal itu. Artinya mengumpulkan antara BNPT dengan pihak ulama atau ormas Islam lah secara keseluruhan. Yang saya tahu bahwa BNPT juga misalnya menerbitkan atau ada program deradikalisasi. Deradikalisasi itu lebih pada tudingan ada ajaran sesat. Padahal di sana bisa ada dua kemungkinan. Persoalan terjadi ketidakadilan ketidakadilan terhadap kejahatan kemanusiaan, penanganan kejahatan kemanusiaan dan juga bisa juga permusuhan antara ideologi yang kemudian menyusup untuk membuat supaya pemuda-pemuda Islam radikal dan melakukan tindakan-tindakan itu, bisa jadi disusupi untuk memang menciptakan kerusuhan gitu loh, menciptakan pertentangan gitu loh, perlawanan ini untuk menjelek-jelekan Islam dengan cara seperti itu. Jadi bisa saja bukan dari kalangan Islam, tapi bisa juga dari pemahaman Islam yang karena tidak mendapatkan solusi gitu loh, tidak mendapatkan jawaban yang adil secara kejahatan kemanusiaan gitu. Ya, artinya banyak faktor juga Tati ya. Banyak faktor. Spekulasinya yang berkembang juga banyak. Nah, oleh karena itu makanya saya bilang peran aktif masyarakat juga harus ada. Jadi masyarakat jangan kalau ada masalah seperti itu mereka ikut mencermati, ikut mengetahui, ikut melakukan investigasi kalau perlu. Jangan-jangan nanti ya itu kalau hanya kepentingan institusi supaya institusinya bagus, supaya akhirnya kan nggak menyentuh masalah, timbul lagi terus saja. Terus begitu ya. Kayak dan itu yang terjadi, nggak pernah selesai kan akar masalahnya tidak tersentuh. Karena kan mereka sebetulnya ingin keadilan, tapi keadilan nggak dapat, justru mereka malah jadi sekarang ini timbullah yang sebetulnya dalam kategori pasal 6 terorisme, orang-orang yang melakukan kekerasan. Ya, yang dengan kekerasan untuk melakukan kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan skala besar itu kan jadi tidak, ini kan malah kebencian kepada polisi itu tidak masuk dalam pasal 6 undang-undang terorisme gitu loh. Jadi ya, belum masuk itu hanya kebencian kepada polisi aja. Nah, itu padahal ya, kalau bisa dalam terorisme itu meluas gitu loh, kejahatan ya, masyarakat yang meluas, bukan pada kelompok tertentu. Ya, terus ini siapa yang akan memulai dulu, Ustaz? Artinya dengan kondisi tadi yang Tum katakan, akar permasalahan selama ini kan tidak diurai begitu ya. Hanya sekedar kejadian, kejadian dan sebagainya kan gitu kan yang ditimbulkan tanpa tahu sebab musababnya seperti apa kan begitu. Nah, ini kemudian yang proaktif dulu mana nih? Apakah BNPT yang mengajak para ulama dan kemudian juga saya pikir ulama yang harus ulama ya, yang proaktif ya. Ulama harus mengajak, proaktif ya, karena di dalam apa namanya sistem kepemimpinan, sistem sosial juga ulama bertanggung jawab ya, bukan hanya pada umaro ya, karena umaro ini dapat nasihat daripada ulama, ulama harus melakukan itu. Nah, tetapi juga dalam hal ini saya himbau sebetulnya tidak hanya ulama ya, ulama bisa memulai, masyarakat juga harus tanggap dari kasus semacam ini. Ya, semua institusi ya. Semua yang ada, Cuma kan perlu ada penjembatannya, Ustaz. Artinya untuk mengumpulkan hal itu kan biar nanti ya, saya pikir bisa dipropori oleh Majelis Ulama, Menteri Agama ya, kemudian juga tokoh-tokoh ormas Islam ya, baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan kemudian organisasi-organisasi Islam yang lain, partai-partai Islam juga bisa gitu. Kalau selama ini barangkali yang muncul cuma sekedar di media, justifikasi ini menjustifikasi ini, kemudian komplain yang lainnya seperti ini. Iya, ini kan seperti misalnya kekeliruan yang kemudian timbul itu tiba-tiba minta ulama disertifikasi, emangnya siapa gitu loh yang mensertifikasi ulama, ya ulama lagi gitu, majelis ulamanya ya, misalnya bahwa seperti itu ya. Oh iya, bukan orang lain yang enggak pernah punya pengetahuan dan pengalaman itu kan lucu gitu loh. Iya, iya. Ya bahaya sekali kalau seperti itu gitu. Terus ukuran standarnya apa yang dijadikan? Iya, iya begini, dalam hadis itu ada bahwa untuk memberikan satu tugas kepada seseorang itu seyogianya karena keahliannya. Kalau dia bukan para ulama, jangan dia memberikan, ya jangan tiba-tiba teriak sertifikasi ulama gitu loh. Yang harus itu ya ijma ulama. Jadi ulama-ulama yang berhimpun yaitu bisa di majelis ulama ya, bisa tadi di Departemen Agama sendiri kan ada ya ulama-ulama yang Islam itu, yang mereka yang melakukan penghimpunan untuk itu, dan partai-partai Islam, dan juga ormas-ormas Islam yang sudah tua yang kita tahu ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Iya. Kalau berbicara soal pola penanganan yang selama ini dilakukan Ustadz ya, kaitannya dengan BNPT, kita kembali ke situ karena ini juga lembaga yang ditugasi begitu sebenarnya ya, untuk punya otoritas dalam arti tadi menanggulangi berbagai macam teror yang ada di negeri ini. Tapi malah kondisinya kan tadi kita melihat kayaknya kok malah semakin berkembang dan semakin banyak. Ini kalau kita melihat pola penanganan yang dilakukan oleh BNPT sendiri selama ini, sepertinya belum integritas, belum integrated, ya, artinya belum menyeluruh sifatnya begitu, hanya sekedar parsial ini itu dan sebagainya tanpa ada standar atau ukuran yang jelas ya, seperti apa SOP yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi kayak semacam sesuatu hal itu improvisasi barangkali atau sesuai dengan kepentingan mereka ya, gitu ya. Saya pikir justru yang terjadi sudah berlebihan. Berlebihan ya. Yang justru yang doktrinnya adalah doktrin terorisme itu luar biasa. Kalau bisa dia tembak aja duluan gitu loh. Nah ini kan ini sepadahal persoalannya, akar masalahnya itu tidak begitu, karena umat Islam tidak seperti apa yang dibayangkan aktivis Islam itu keji dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Ini karena satu kondisi, ada saudara muslimnya yang dizolimi tetapi tidak mendapatkan penanganan keadilan yang baik. Itu yang sebetulnya harus menjadi tujuan utama dulu gitu loh. Tapi mereka mengemburkan ini karena masalah hukum yang belum jelas gitu. Artinya ketika dia ingin bertindak untuk menanggulangi berbagai macam teror yang ada, saya pikir katanya kok belum jelas, kita belum diperkuat, ini belum bisa bertindak, ini itu dan sebagainya. Tidak, saya pikir persoalannya kan sebetulnya di Indonesia ini mudah. Kalau dilihat kenapa mudah, karena kita menganut sistem sosial engineeringnya lebih terbuka ketimbang kehidupan di Eropa ya, di luar negeri. Mana ada teroris bisa tertangkap banyak seperti di Indonesia gitu loh. Kalau di luar negeri kan individualis kehidupan, nggak bisa lu tanya-tanya ini hubungannya siapa. Kalau di Indonesia apa, bisa. Ini anu siapa? Nah, yang jadi masalah tadi bahwa dia di sisi lain sebetulnya sisi kehidupannya baik, kemudian karena ada persoalan-persoalan keyakinan ya, yang itu dia menjadi di label teroris, dan kemudian dia bisa dibunuh gitu loh. Ini kan ini yang sebetulnya saya pikir harusnya intelijen harus memang lebih berperan aktif, kemudian belum terjadi apa-apa ya bisa dia melakukan tindakan-tindakan preventif untuk melakukan pencegahan-pencegahan, jadi tidak terjadi hal-hal. Harusnya penanggulangan itu pencegahan, Tante. Oh iya. Iya, ya bukan. Iya dong. Malah... Kan buat apa ada intelijen? Iya, manajemen. Buat apa ada tembak-menembak gitu loh. Nah, tadi kalau misalnya sulit bahwa pemahaman ini, nah itu tadi ulama memberikan punya peran di situ. Ya, pencerahan bahwa tidak bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam suasana yang seperti ini, ya. Iya. Dan persoalan saudara-saudara muslim kita itu bisa dengan diplomasi, dengan politik, dengan apa, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Seperti itu, iya, ini kan stigma yang sudah kadung berkembang di tengah-tengah masyarakat ya. Ya memang boleh dikatakan ketika banyak media mengekspos bahwa teroris adalah aktivis begitu ya, Ustaz ya. Ini kemudian juga punya satu apa namanya dampak juga kepada muslim yang lainnya, mereka yang ingin belajar mengaji, mengkaji dan sebagainya, ini juga ada satu perasaan was ragu-ragu dan sebagainya. Kalau-kalau nanti dicap teroris, ini kan berarti stigmanya negatif yang ditujukan kepada umat Islam sudah kena begitu ya. Sudah punya pengaruh yang begitu. Justru itulah tadi bahwa supaya ini tidak menjadi ada kekhawatiran saya ini menjadi besar karena besar, betul, ya. Kenapa? Karena nggak justru menurut hemat saya perkembangannya relatif pesat ya, relatif tidak ada kaitannya dan itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi dan itu kembali lagi itu akar masalahnya nggak kena kalau nggak begitu. Maka bisa apalagi di dunia itu umat Islam terbesar di Indonesia. Iya, mayoritas. Nah, kalau persoalan terorisme ini hanya diilhami sementara itu diilhami oleh kejahatan kemanusiaan yang tidak diberlakukan secara adil. Belum lagi melihat yang lain, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, itu bisa menjadi pemicu-pemicu yang makin berkembang gitu. Ya, semakin kompleks saja ya kalau semakin kompleks gitu. Apalagi kita tahu bahwa di negara ini ada kasus korupsi, betul, ada kasus coba kemarin ada budaya seni aja misalnya Lady Gaga jadi permasalahan. Saya pikir bisa jadi banyak masalah. Oleh karena itu, untuk tidak menciptakan negara ini menjadi apa namanya menjadi betul-betul tempat peperangan teroris terbesar ya, yang mungkin istilah barat di sini, karena di sini bisa jadi ini umat Islam terbesar di dunia loh. Dan ini bisa berbahaya. Itu saya pikir ini kepentingan kita semua, para ulama khususnya, aktivis-aktivis Islam, semua lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan bukan hanya ada yang 88 atau BNPT gitu loh. Kita wajib mengingatkan. Kita perlu masyarakat semua harus berperan di sini. Tiap jadi ada insiden, tiap jadi itu dia ikut berperan memberikan informasi, memberikan informasi untuk supaya tidak terjadi salah tangkap, salah tembak. Kadangkala juga saat ini banyak media yang kemudian mereka ya dalam tanda kutip artinya salah satu sumber saja yang dijadikan sebagai acuan begitu ya. Sehingga kemudian dari masyarakat dari mana gitu kadangkala enggak dijadikan sebagai sumber. Saya pikir karena ini masalahnya masalah masyarakat dan bangsa Indonesia, maka semua elemen yang ada harus dilibatkan, harus peduli tentang ini, terutama karena ini masalah menyangkut umat Islam harus peduli ya ulamanya tidak boleh lempar tangan atau ini urusan siapa, enggak, ini keprihatinan kita semua. Artinya berarti memang harus ada kesadaran untuk tampil berani ya ke depan. Apalagi sekarang sudah ada kayak TPM sendiri mungkin juga siap memfasilitasi mediator bagi masyarakat luas untuk apa namanya kondisi yang lebih bagus lah ke depan, ada progresnya. Baik, Ustadz, ini berbicara soal hukum ya, ini kaitannya dengan beberapa terduga teroris yang mereka sudah ditangkap di apa namanya Makobrimob atau dimanapun begitu ya. Artinya kan kondisi mereka katanya juga banyak yang mengatakan memprihatinkan, karena juga tadi antum katakan tidak diperlakukan secara manusiawi begitu ya. Kemudian juga perlakuan-perlakuan secara mental juga ini kayaknya juga ada tekanan-tekanan seperti untuk keluarganya dan sebagainya dan kemudian tidak diperbolehkan untuk menghadirkan apa namanya pengacara, penasehat hukum yang diinginkan keluarga. Ini sebenarnya kalau secara sudut pandang hukum seperti apa nih Ustaz ini, hal-hal seperti itu? Apakah memang melanggar hak asasi manusia begitu atau seperti apa nih Ustaz? Iya, yang pertama tentu itu pelanggaran hukum, sebab setiap tersangka itu ya sebetulnya tidak boleh dijustifikasi dulu sebelum ada putusan pengadilan ya. Jadi ini kan seringkali diperlakukan gitu karena ini teroris, kemudian berbahaya, tidak boleh. Jadi dilakukanlah tindakan-tindakan yang preventif ya. Ya, jadi luar biasa, dan itu sebetulnya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukumnya ada ya. Itu pelanggaran hukum. Pelanggaran undang-undangnya ada ya. Ya, sebetulnya kan tujuan hukum kita harus tahu bahwa tujuan hukum itu bukan untuk menghukum orang. Iya, iya. Kalau tujuan hukum itu kan bagaimana supaya kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi. Ya. Tapi faktanya mereka yang sudah dihukum balik lagi jadi teroris, balik lagi. Ini harusnya menjadi catatan besar. Ada apa penanganannya nggak benar? Ini kan persoalannya. Ini yang harusnya tadi. Saya cuma menyikapi dari ratusan tersangka teroris yang kita tangani bahwa kita nggak pernah tuh dapat disampaikan oleh mereka bahwa mereka ingin melakukan pergerakan untuk mendirikan negara, menyerang institusi negara. Enggak. Tidak ya, mereka bicara rata-rata adalah kejahatan kemanusiaan yang diderita oleh saudara muslimnya yang tidak mendapatkan penanganan. Perlakuan secara adil ya. Itu. Soalnya kan itu. Nah, sedangkan penanggulangan teroris ini SOP-nya, doktrinnya dari Amerika yang benci terhadap Islam. Makanya saya terus terang aja, bukan berarti orang apa saja sama ya, bukan berarti orang Amerika tapi dalam kenyataan kebijakan politik negara, bahwa Amerika itu melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak memperdulikan terhadap korban-korban umat Islam. Itu contoh di Irak, di Afghanistan. Itu merupakan kejahatan kemanusiaan juga gitu loh. Bahwa kalau begitu ada dong, bukan hanya teroris, ada state teroris. Yang kemudian mendiktekan atau mendoktrin bahwa penanganan teroris begitu, ya terang aja. Jadi orang yang bukan berpihak pada dia jadi teroris gitu loh. Gitu ya. Jadi bukan keadilan yang akan diperoleh kalau begitu. Nah, ini yang mestinya Indonesia, institusi-institusi yang dari Indonesia ini disadari gitu loh. Saya ingin menyatakan itu ya, supaya jangan inilah ya, jangan bangga bahwa wah ini dari Amerika ini, tapi tidak, sebetulnya untuk kepentingan negara kita yang harus kita utamakan gitu. Iya. Baik, Ustadz, ini untuk mengantisipasi atau mensikapi berbagai macam kejadian yang ada begitu ya, yang sepertinya tadi dikatakan terulang dan terulang begitu ya. Ini kapan akan berhentinya? Masyarakat barangkali juga banyak yang bertanya-tanya. Apakah memang Indonesia sudah seperti ini parahnya kondisinya sehingga kemudian ketika kita hidup di sini sudah tidak nyaman gitu ya? Atau seperti apa begitu Ustaz, pensikapan yang dilakukan kita sebagai warga masyarakat ya, khususnya juga umat muslim yang ada, agar kemudian bisa menjalani dengan lebih kondusif gitu ya, tidak kemudian merasa banyak hal yang dianggap meresahkan dan sebagainya. Apa ya, ini? Yang pertama tentu kita berperan lah ya terhadap setiap kasus itu, jangan masa bodoh. Juga gak perlu takut gitu loh ya. Gak perlu takut ya. Ya, jadi ini kan sebetulnya supaya kalau istilah kedokteran tidak ada diagnosis yang keliru ya, karena kalau kalau diagnosisnya keliru terus kasih obat jadi bukan tambah sembuh gitu ya, tambah parah malah ya. Nah, itu yang sebetulnya simpel saja. Jadi kita harus harus semua berperan. Oh, ini enggak benar nih, ini begini. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Sebab enggak, ternyata kan sekarang malah gradasinya rendah ya, bahwa anjir, kalau dulu tujuannya kan untuk merusak fasilitas-fasilitas yang mendukung yang melakukan terorisme di dunia ya, kedutaan, hotel-hotel milik asing ya. Ya, dulu gitu ya. Ya, terus, nah kemudian sekarang kebencian kepada polisi. Nah, itu dia. Nah, itu yang itu harus kita cegah semua. Gitu loh ya. Sebagaimana supaya akhirnya enggak ada teroris di Indonesia, bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini terhindar dari teroris dan korupsi. Iya, itu gitu. Dia ya. Ada sebab, ada akibat Ustadz ya. Sehingga harus dicari dulu ya sebabnya apa ini, kemudian kok terjadi. Semua harus berperan untuk itu. Semuanya harus berperan aktif ya Ustadz untuk kali ini. Baik, barangkali terakhir Ustadz ya. Ini banyak juga suara-suara dari masyarakat kalau di Indonesia ada lembaga BNPT, kemudian sepertinya kok tidak punya peran yang apa namanya penting dalam rangka menyelesaikan berbagai macam kasus yang ada. Kenapa mesti ada? Kenapa nggak dibubarkan atau seperti apa dan sebagainya? Ini juga ada suara-suara semacam itu, Ustaz, ya. Yeah. Artinya apakah orangnya yang diganti atau sistemnya yang diganti atau seperti apa ini, Ustaz? Ya, yang pertama tadi sebetulnya kalau teroris itu sementara ini hanya dituduhkan kepada aktivis Islam. Ya, hmm. Berarti orang-orang yang paham Islam yang harusnya berperan menggantikan gitu di sana. Iya. Yang paham itu. Jadi kalau kaitan cuma kalau itu adalah kepentingan-kepentingan pihak asing, ya itu ya susah. Itu yang ya pemerintahan yang harus melakukan. Harusnya bergerak ya. Ya di komisi di DPR yang harusnya harus. Ya. Iya, jadi komisi bidang hukum ya, komisi-komisi itu ya. Ya harus melakukan evaluasi terhadap kinerja BNPT ya. Kalau memang kehadiran BNPT bukan menciptakan teroris malah nggak ada, ya malah ada terus berkembang, ini nggak benar gitu loh. Mm-hmm. Saya pikir ya orang-orang. Jadi suara-suara dari masyarakat ini mau dikemanakan, Ustaz? Artinya ketika ada sesuatu hal yang kayaknya kurang pas ya dengan kinerja mereka, terus apa yang dilakukan? Ya bisa disampaikan ya, saya pikir. Dewan. Misalnya ada lembaga-lembaga kontrol seperti Komnas HAM, Komisi 3 ya di itu terhadap institusi-institusi yang melakukan pelanggaran tugas. Itu. Akankah didengarkan atau bisa di? Saya pikir solusi? Ya. Pada akhirnya kalau sudah luar biasa ya kita lihat aja Pak Harto dulu gimana Pak Harto itu luar biasa berkuasa, tapi ketika rakyat semua sadar, rakyat bicara Nah, itu yang saya pikir tadi peranan rakyat harus demikian rupa melakukan kontrol yang kuat, yang tidak boleh tinggal diam begitu. Iya, sepertinya memang ini Dad, perlu ada semacam sosialisasi juga kaitannya sama hukum ya. Artinya kalau di masyarakat muslim kan masih banyak yang belum punya advokasi ya. Artinya ketika mereka terkena seperti ini harus seperti apa dan sebagainya, sehingga mereka masih belum tahu menahu ya. Masih nol bisa dikatakan demikian. Ini berarti perlu juga dari TPM misalkan ada semacam sosialisasi kepada masyarakat. Saya pikir begitu. Saya juga menghimbau kepada ormas-ormas Islam untuk melakukan training-training advokasi Ini diperlukan sekali ya saat ini. Diperlukan. Ini saya juga baru aja ngisi. Saya pikir memang ormas-ormas Islam yang merasa bahwa ada kejanggalan-kejanggalan itu terhadap aktivis-aktivisnya segera melakukan pencerahan kepada aktivis-aktivisnya untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum itu sendiri ya, gitu tentang ya, bagaimana penanganan-penanganan ini. Dari TPM siap ya? Oh siap, dari ya. TPM siap. Baik ya, syukur jazakallah Ustaz atas waktunya di kesempatan kali. Semoga juga bermanfaat dan situasi dan kondisi yang tidak aman di negeri ini dalam tanda kutip ya. Artinya banyak kondisi teror dan sebagainya bisa terselesaikan dengan baik. Dan pihak-pihak tadi yang tersangkut paut ya, semua elemen yang ada, unsur yang ada bisa bekerja sama, berkontribusi yang positif dalam rangka menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada, meskipun tidak mudah begitu Ustaz ya. Ya. Tapi insya Allah optimis Ustaz ya. Insya Allah optimis. Kita kan hidup ini untuk ya untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan saya pikir kebanyakan kita kan pasti menghendaki yang terbaik. Oleh karena itu kita harus melakukan untuk itu gitu, untuk kebaikan. Baik ya. Syukuran jazakallah Ustaz atas kehadirannya. Insyaallah lain kali bisa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, perbincangan kami bersama dengan beliau dari TPM ada Ustadz Ahmad Midan di kesempatan kali ini berkaitan dengan situasi dan kondisi teror ya yang menimpa negeri ini. Semoga juga ada solusi yang terbaik ya, ada jalan yang terbaik tentunya untuk menyelesaikan berbagai macam problematika yang mencuat di tengah-tengah permukaan kita ya, seperti kondisi yang ada saat ini. Baik, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Salman yang bertugas di kesempatan kali ini segera pamit undur. Alhamdulillah subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog spesial. Dialog spesial. RDS FM Solo. Dari Jalan Adi Sumono 181 Solo. Inilah 107,7 Radio Dakwah Syariah RDS FM. Dengan syariah hidup menjadi lebih indah.